Ratu gokilnya Indonesia. Siapa dia kalau bukan Esa Risti Nirwana. Come back. Pasti. Dikasih lagunya kalem-kalem. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini curhatan.